السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita masuk kitab yang baru, kitab yang antum tunggu-tunggu, Kitabun Nikah. Ya, pembahasan yang seru ini insyaallah ya. Nah, banyak yang antusias nih. Saya lihat wajah-wajah pada tersenyum ini ya. Nah. Setelah tadi kayak tegang ya. Ustaznya lagi marah ini ya. Nah. Kitabun Nikah. Ya. Insyaallah mau menikah semua kan yang di sini? Coba ana ulangi lagi kok kayak lemes. Insyaallah mau menikah semua yang di sini ya. Nah, ya harus menikah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Niat dulu ya, barakallahu fikum. Nah, di sini kita akan belajar ya, pembekalan sebelum barakallahu fikum menikah sangat dibutuhkan bagi seorang insan. Ya, sepasang manusia laki-laki dan wanita untuk mengetahui bagaimana adab dan etika dalam rumah tangga. Nah, apalagi kalau kita melihat data dari KUA atau Depak Barakallahu Fikum tentang angka perceraian yang terjadi itu tinggi. Ya, nah. Dengan adanya media yang begitu masif, barakallahu fikum, na'am. Iya. Yang namanya perselingkuhan yang terjadi, sudah ngeri. Ya, barakallahu fikum, na'am. Cerai sana, cerai sini, barakallahu fikum, na'am. Ada yang kasus seperti itu, ada yang kasus kekerasan dalam rumah tangga, barakallahu fikum, na'am. Nah, kalau ditelusuri, ditelisik, barakallahu fikum, ya kita akan mencapai pada satu titik, ya titiknya itu adalah al-jahlu. Karena kebodohan. Ya, entah, dua-duanya sama-sama bodoh, suaminya bodoh, istrinya juga bodoh. Tidak tahu bagaimana mengarungi, barakallahu fikum, bahtera rumah tangga. Yang satu jadi nahkoda, tapi enggak tahu ilmu nahkoda bahtera rumah tangga. Iya, sehingga ketika ada sedikit gemericik, barakallahu fikum, iya, goncangan air sudah bingung. Tahu-tahu dah nyemplung. Ya, kapalnya ditinggalkan, padahal cuma goyangan sedikit, dikiranya mau tenggelam kapal. Gambaran hanya terjadi permasalahan rumah tangga yang simple, sederhana, tapi dia ambil keputusan apa? Kita cerai. Ya, nah. Dengan anggapan apa? Dunia tidak selebar daun kelor, bukan hanya kamu wanita di dunia. Ya, hilang kamu, saya bisa nikah lagi dengan wanita yang lain. Nah, apalagi akhir zaman, ya kan? Satu orang laki-laki bisa 50 yang dia urusi perempuannya. Dia berpandangan, dia punya pandangan seperti itu. Cari perempuan itu gampang. Ya, nah. Susah diatur, cerai. Nanti nikah lagi, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu barakallahu fikum karena kebodohan. Yang perempuan juga demikian. Iya, enggak usah menghadapi ombak dan badai, hanya gemericik kecil saja sudah langsung terjun dari apa? Bahterahnya tadi. Lompat, minta cerai, hulu, ya. Cerai saja aku. Naam. Iya. Kamu tidak seperti yang diceritakan dalam biodatamu, ya kan? Nah. Ya, bilangnya rambutnya lurus, ternyata keribu. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Nah, barakallahu fikum ya. Daripada enggak ada, nah. Diterima keribu-keribu, ya kan? Nah. Suaminya jawab lo, "Salah kamu, sudah tahu keribu masih diterima." Ya kalau memang enggak cocok dari awal dong. Enggak diterima lamaran saya. Nah. Memang sejak awal kamu itu penipu, dan seterusnya. Ya, barangkali. Cerai. Itu banyak. Ya, kejadian yang kayak gitu, barakallahu fikum, banyak. Zaman sekarang itu. Ya, nah. Karena kebodohan, barakallahu fikum, dua pasangan tadi, ya, enggak ngerti bagaimana agama, bagaimana etika, barakallahu fikum dalam rumah tangga. Jadi para thalabah perlu untuk belajar. Ya, walaupun yang masih kecil-kecil ya, barakallahu fikum. Tahu ilmunya, barakallahu fikum. Tahu adabnya, tahu etikanya. Ya, nah, paling tidak ya dia bisa membantu sedikit atau banyak. Ya, memberikan pencerahan kepada mungkin kedua orang tuanya yang belum mengerti faedah ini. Bisa jadi. Ya. Nah, entah paling tidak dia bisa membantu ibunya atau ayahnya. Nah, berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang sudah mulai retak di mana-mana. Nah, ya, terkadang ilmu sangat-sangat barakallahu fikum membantu. Yang tadinya mau pecah enggak jadi gara-gara ilmu. Barakallahu fikum. Maka di sini kita ayo kita belajar ya bagaimana adab dan etika dalam rumah tangga. Qala al-musannif rahimahullahu taala kitabun nikah wa adabuhu wa ma yata'allaqu bihi. Kitab an-nikah. Adab-adabnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kita lebih fokus terkait dengan apa? Adab dan etika. Adapun ahkam ya terkait dengan barakallahu fikum masalah nafkah, terkait dengan masalah barakallahu fikum hulu, talak dan yang lainnya itu dibahas di kitab-kitab fikih. Ini akan difokuskan dalam masalah adab dan etika. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala la yakhtaliful ulama'u fi anna nikaha mustahabbun. Para ulama tidak berselisih bahwa pernikahan itu sangat dianjurkan. Ya. Nah, bisa dikatakan sebagai hukum asal nikah itu adalah mustahab. Namun kalau terkait dengan personal, masing-masing individu bisa beda-beda. Ya, ada yang hukumnya itu sudah wajib. Wajib nikah inti. Kenapa? Nabrak-nabrak terus, kadang nabrak dinding, kadang nabrak lantai, ya kan? Barakallahu fikum. Matanya udah gelap, mau nabrak saja barakallahu. Ah, inti wajib nikah kalau udah nabrak-nabrak kayak gitu. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Sudah puasa, sudah ini dan sudah itu, namun fantasinya udah aduh, enggak karuan. Ya, nah. Gayanya aja baca buku, baca Quran, tapi pikirannya wanita, wanita, wani dan ta. Beranikah Anda, gitu ya, wanita. Nah. Ya kan? Di antara maknanya itu, ya. Untuk menikah itu membutuhkan keberanian. Wanita. Ya, wani enggak kamu? Barang wahid. Ya. Ada yang hukumnya tadi bagi dia wajib, ada yang bagi yang lain itu mustahab. Ya. Dia sudah ada keinginan, barakallahu fikum, ya tapi masih bisalah. Ya, dia bendung. Barakallahu fikum. Naam. Kadang-kadang teringat, kadang-kadang lupa, barakallahu fikum. Naam. Baik. Ada yang hukumnya jawaz, boleh-boleh saja, barakallahu fikum. Naam. Karena tidak begitu kuat dorongan, barakallahu fikum. Mandubun ilaihi wa kathirul fadaili. Pernikahan itu barakallahu fikum sangat dianjurkan dan begitu banyak keutamaannya. Kita bahas keutamaan dari menikah. Wa fihi fawaidu. Nikah itu memiliki beberapa faedah. Minha di antaranya adalah al-waladu. Ya. Dengan menikah itu Anda bisa mendapatkan anak. Kan? Senang kan lihat anak-anak kecil itu ya. Nah, antum kadang lihat anaknya ikhwan, anaknya ustaz, ya kan? Ih, gemes sekali kamu. Ya, nah. Kayaknya asik ya punya anak kecil itu ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Lihat tingkah lakunya, lihat gaya bicaranya, barakallahu fikum. Nah. Pengen, jadi pengen punya anak. Nah. Itu keutamaan barakallahu fikum ya. Karena di antara salah satu tujuan nikah itu ya memiliki keturunan. Iya. Nah, bukan hanya sekedar menyalurkan hasrat biologis barakallahu fikum. Nah. Tapi adalah memiliki keturunan. Makanya Nabi menganjurkan, ya, perhatikan baik-baik. Kalau ingin mencari wanita, kata Nabi apa? Tazawwaju al-waduda al-waluda. Nikahilah wanita-wanita yang punya sifat penyayang, pengasih. Itu penting. Ya, kalau ingin menikahi seorang akhwat, tanya dulu, gimana ini orangnya ini? Penyayang atau ya, nam. Atau apa? Garang, ya barakallahu fikum. Atau tidak penyayang, barakallahu fikum. Baik, artinya orangnya keras, dingin, kaku, barakallahu fikum. Itu termasuk pertimbangan yang sangat diutamakan. Nikahilah wanita yang punya sifat penyayang, pengasih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian al-walud. Wanita yang subur. Nah, itu bisa dilihat dengan apa? Dengan keluarganya. Ya. Nah, dia sendiri ada 10 bersaudara. 5 saudara laki-laki, 5 saudari perempuan. Kakaknya yang pertama anaknya 15, kakaknya yang kedua anaknya 12. Ya, nah. mbaknya anaknya 20. Wah, luar biasa ini ya. Nah, ini subur ini. Barakallahu fiik. Tayyib. Kenapa kata Nabi, fa inni mukatsirum bikumul umam? Karena aku sangat bangga dengan kalian, dengan banyaknya umatku nanti pada hari kiamat kelak. Nah, jadi yang punya banyak anak itu akan membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Li'annal maqsuda baqa'un nasli. Karena tujuan dari pernikahan itu adalah terjadi yang namanya kelestarian umat manusia. Nasl itu kan keturunan ya. Jadi bangsa manusia itu akan lestari, terus ada generasi-generasi berikutnya yang melanjutkan. Dari sinilah barakallahu fikum yang sebenarnya menjadi inti yang harusnya membuat manusia terbuka pikirannya, bahwa yang namanya LGBT ya, hubungan sesama jenis, bagi yang cerdas barakallahu fikum, itu akan membahayakan sebuah bangsa. Kalau yang namanya hubungan sesama jenis itu dilegalkan. Wa na'udzubillah barakallahu fikum, di negara-negara berkembang itu entah orang itu apa kelewat pinter apa kelewat goblok barakallahu fikum. Nah, ya, di Amerika yang semisalnya itu barakallahu fikum itu dilegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, barakallahu fikum. Mereka tidak tahu di balik itu akan mengakibatkan kehancuran sebuah bangsa. Di Jepang saja sudah khawatir. Iya. Nah, warganya itu sudah malas kawin. Malas punya anak. Sampai negara mau membayarin itu kalau punya anak. Barakallahu fikum. Nah, hubungan sesama jenis ini bisa nular. Iya. Nah, kalau banyak bangsa rakyat Indonesia misal lama-lama berubah haluan orientasi seksualnya kepada sesama jenis barakallahu fikum. Nah, iya. Nanti angka kepadatan penduduk itu barakallahu fikum ya, lama-lama berkurang, ada generasi berikutnya, mati, terputus. Barakallahu fikum. Baik. Ya mungkin kalau sekarang tidak kelihatan 1-2 barakallahu fikum. Nah, tapi itu kalau secara masif ya, secara besar-besaran barakallahu fikum terjadi, apalagi dilegalkan. Nah, yang pertama bahayanya bagi bangsa ini adalah kelestarian ya bangsa kita. Nah, belum lagi yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang barakallahu fikum menyukai sesama jenis ya, azabnya itu luar biasa mengerikan. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Sehingga tujuan pernikahan itu adalah mendapatkan keturunan, bukan sekedar menyalurkan syahwat. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga tidak ada salahnya kalau pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan, dia berusaha untuk melakukan treatment, pengobatan, ya, melakukan asbab. Barakallahu fikum. Nah, hal-hal yang bisa membantu mereka mendapatkan keturunan. Iya. Pihak istrinya berusaha, suaminya juga berusaha. Barakallahu fikum. Dan tidak tepat kalau as yang namanya ya barakallahu fikum keturunan kan ya sudah takdir Ustaz ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia tidak melakukan asbab-asbab barakallahu fikum yang ya bisa membantu barakallahu fikum, mempermudah mencarikan solusi bagi dia. Nah, barakallahu fikum. Karena tadi kalau kita punya niatan harapan dengan menikah itu mendapatkan keturunan, paling tidak barakallahu fikum tadi ya kita mendapatkan buah hati, hiburan, barakallahu fikum, na'am. Iya. Kemudian juga mengamalkan barakallahu fikum hadis Nabi, dan beliau sangat bangga kalau umatnya itu banyak, barakallahu fikum. Al-muhim, ya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada salahnya kalau pasangan suami istri yang mungkin sudah lama tidak mendapatkan keturunan, ya dia melakukan usaha, ya, upaya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, tapi kalau sudah dia berusaha, dia berupaya, barakallahu fikum, nah, memang belum dapat, ya, baru dia serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita bahas masalah al-qada wal qadar, ya, masalah takdir dalam kitab-kitab akidah, mesti di situ dijelaskan oleh para ulama, kita harus menjalankan sebab dahulu, baru setelah itu kita bilang takdir. Jangan sampai karena kelemahan kita, ya, kita jadikan tamengnya tadi adalah apa? Qada wal qadar. Padahal kita yang malas untuk berusaha. Padahal kita yang barakallahu fikum tidak greget untuk apa? Nah, mencari sebab. Wa fihi muwafaqatu mahabbatillahi ta'ala bisya'i fi dzalika liyabqa jinsil insan, kata beliau. Di dalamnya terdapat kesesuaian dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu berusaha. Berusaha untuk dapat keturunan. Ya, orang yang berusaha untuk dapat keturunan, maka dia akan sesuai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Adapun secara sosialnya, tindakan kita yang barakallahu fikum, ya, mencari keturunan tadi adalah termasuk membantu kelestarian umat manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Karena kalau pola pikir manusia sudah melenceng jauh dari kodratnya tadi, ya, dan itu terjadi pada negara-negara yang maju loh. Kalau kita kan masih barakallahu fikum, ya, nggak seperti mereka, tapi justru dengan semakin maju dan semakin luar biasa teknologi di kalangan mereka, itu justru menghilangkan hasrat keinginan mereka untuk punya keturunan. Ada yang sibuk mikir karirnya, sibuk nyari duit saja. Nah, ada yang sibuk belajar terus. Jadi nggak pengen punya anak. Ya, ada yang tadi melenceng ke sesama jenis, yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Itu terjadi masalah seperti itu di negara-negara maju. Nah, barakallahu fikum. Ya, karena memang yang mungkin yang mengajari, yang memberikan edukasi kepada umat bahwa penting yang seperti ini. Ya, ditanamkan pada diri barakallahu fikum masing-masing individu, ya, punya semangat untuk memiliki keturunan. Ada upaya. Barakallahu fikum. Wa fihi talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi takfiri man bihi mubahatuhu. Di dalamnya ada kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak orang-orang yang sangat beliau banggakan. Apa itu? Keluarga yang punya banyak keturunan. Nah, ya. Rasul sangat membanggakan mereka. Barakallahu fikum. Berapa anakmu? 15 Rasul. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya kan? Dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inni mukaffirun bikumul umam. Barakallahu fikum. Antum lihat sekarang itu, ya, pola pikir manusia sudah berubah loh. Zaman dulu ikhwan-ikhwan itu warnanya banyak-banyak. Mungkin abi-abinya itu termasuk. Ada yang 10, ada yang 8. Ya, Pak Ibi, ya. Mana Pak Ibi? Nah, barakallahu fikum. Iya, ikhwan-ikhwan lama itu. Warnanya banyak-banyak. Nah, ada banyak sekarang. Terjadi perubahan. Ya, enggak pengen punya banyak anak. Satu saja. Atau bahkan barakallahu fikum ya, mengikuti itu program ya, dua anak cukup. Nah, barakallahu fikum. Baik. Padahal itu dari kalangan salafiyin. Manusia semakin maju, lihat saja. Ya, berubah malah. Keinginan untuk punya anak itu sudah hilang. Karena fokusnya mereka tadi ke teknologi, ke kerjaan, ke macam-macam. Mereka menganggap punya anak itu beban. Ya, nah, itu yang terjadi. Manusia semakin maju, barakallahu fikum ya, dunianya, nah, punya anak semakin malas. Barakallahu fikum. Nah, itu yang terjadi di negara-negara apa? Maju itu. Barakallahu fikum. Nah, tapi negara-negara yang masih belum maju, yang masih barakallahu fikum berkembang gitu ya. Nah, populasinya itu lumayan tinggi loh. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Walaupun memang barakallahu fikum perlu juga untuk kita ingatkan ya bahwa punya banyak anak barakallahu fikum juga hanya bukan sekedar banyak, tapi apa? Dia harus bertanggung jawab dalam barakallahu fikum mendidik mereka, menempa mereka barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bukan sekedar banyak-banyak-banyak, tapi habis itu ditelantarkan. Ya, pendidikannya, akhlaknya, bagaimana pergaulannya, enggak diurusi, yang penting banyak-banyak saja. Nah, di satu sisi ya memang dia mendapatkan poin kebanggaan Rasul. Tapi di sisi yang lain, kullukum ra'in, kata Nabi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, anakmu berapa? 20. Nah, tayyib. Bagaimana mereka? Yang satu bandit, yang satu kena narkoba, yang satu barakallahu fikum, ya. Begini dan begitu, kacau semuanya. Apa kamu ajari mereka? Ya enggak ya Allah. Nah, dia akan memikul dosanya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi punya semangat banyak anak, ada sisi keutamaannya, tapi jangan lupa untuk apa? Semangat mendidik, semangat bertanggung jawab, ya, mengayomi dan mengajari mereka, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Barakallahu fikum. Wafihi talabut tabarruki bidu'ail waladi salih awi syafa'ati bimautil waladis saghir. Di dalamnya, maksudnya dari keutamaan apa tadi? Punya anak. Ya, ini masih dalam faedah itu ya. Barakallahu fikum. Bisa mendapatkan berkah anak yang soleh. Ini poin yang mengimbangi yang saya sebutkan tadi ya. Semangat punya anak banyak, bagus. Merupakan kebanggaan Rasul. Tapi juga harus semangat banyak anak dan soleh. Solehah. Nah, barakallahu fikum. Kalau sekedar banyak saja, tetapi bukan soleh dan solehah, justru itu nanti yang akan menghambat Anda di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga, ya, semangat dua-duanya, barakallahu fikum. Karena dengan banyaknya anak yang saleh, maka akan banyak yang mendoakan dia, barakallahu fikum. Dan itu termasuk apa? Amal jariah, doanya anak yang saleh. Atau dia akan mendapatkan syafaat dengan anak-anaknya yang meninggal di waktu kecil sebelum baligh. Ya, mereka akan menjadi pemberi syafaat untuk orang tuanya di akhirat kelak. Nah, menyelamatkan mereka dari azab neraka. Barakallahu fikum. Wa min fawaidin nikah. Dan di antara faedah nikah yang lainnya, at-tahassun minasyaitani bidaf'i ghawaghili syahwati. Dengan nikah bisa membentengi seseorang dari godaan syaitan, ya, dari godaan setan. Naam. Dan untuk menepis atau membendung dorongan-dorongan syahwatnya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi dengan menikah, bisikan-bisikan syaitan yang merayu Anda untuk barakallahu fikum menyalurkan syahwatnya pada perkara yang haram akan berhenti. Iya. Nah, karena Anda akan menyalurkannya pada yang halal. Begitu juga dorongan-dorongan syahwat barakallahu fikum juga akan tersalurkan dengan baik. Tapi kalau tidak, ya tadi, ya tabrak sana tabrak sini. Nabrak dinding, nabrak lantai, nabrak pohon, barakallahu fikum. Nah, ya, banyak yang dia tabrak, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi menikah akan membentengi Anda dari gangguan syaitan dan bisa membentengi Anda dari dorongan-dorongan syahwat. Wa minha, di antara faedah nikah yang lain, wa fihi tarwihun nafsi. Dengan menikah itu akan membuat jiwa menjadi tenteram, nyaman. Gak percaya? Coba lihat itu teman-teman nanti yang barusan nikah itu ya. Nah, yang belum selesai tapi udah nikah itu. Wajahnya kan seger-seger ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Tidak lagi gelisah barakallahu fikum. Nah. Jiwanya lebih tenteram, lebih tenang. Wa ina suha, membuat dia lebih berseri-seri, lebih bahagia. Bimukhalatati zaujah, ketika dia bergaul dengan istrinya. Ya, yang akhwat juga demikian. Sebelum menikah tuh bawaannya marah-marah aja ya kan. Nah, barakallahu fikum. Teman-temannya, adik kelasnya dimarah-marahin, barakallahu fikum. Nah, setelah nikah senyum-senyum aja ya. Nah, lebih santai ketika menangani barakallahu fikum ya masalah-masalah ya. Adik kelas barakallahu fikum atau ya murid-muridnya. Nah, ya, jadi senyum-senyum aja ya barakallahu fikum. Karena tadi barakallahu fikum ada pendamping hidup yang bisa membuat dia lebih bahagia dan lebih tenang barakallahu fikum. Baik. Ya. Biasa naik motor sendirian, sekarang udah ada yang dibonceng, ya kan? Nah, sudah ada yang merangkul pinggang Anda, ya kan? Nah, rasanya itu beda kalau ada yang merangkul pinggang, itu kan? Nah, barakallahu fikum. Nyaman, ya? Barakallahu fikum. Nah, kalau nggak ada yang merangkul pinggang, ya itu tadi, makanya bawaannya ngebut saja, ya kan? Nah, wang, gas-gas motor, ya kan? Nah, kalau ada yang merangkul pinggang Anda, Anda mau ngegas dikit, langsung didekat sama dia. Eh, jangan ikut ngebut. Nah, ya, langsung diingatkan. Barakallahu fikum. Taib. Wa minha, di antara keutamaan menikah adalah tafrihul qalbi an tadbiril manzili. Ya. Dengan menikah itu bisa membuat hati Anda plong untuk ngurusi apa? Rumah. Ya. Mungkin ada yang sudah punya rumah, masih bujang, tapi Masya Allah, ya, usahanya sudah mapan, barang sudah punya rumah sendiri. Nah, belum punya istri, berantakan itu rumah. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Entah baju taruh di mana itu kalau udah mau berangkat kerja, dagang, ya, keluar itu lah. Sepatu mana sepatu? Sepatu mana? Ya kan? Nah, nyari baju. Nah, barakallahu fikum. Udah dapat semua. Nah, kunci motor mana? Kunci motor mana? Ribut. Itu ritual tiap pagi. ya kan? Nah, belum bikin kopi sendiri, ya kan? Wow, masak nasi goreng, wah sudah. Setelah menikah, ya, gitu ya. Nah, habis sholat subuh dah tercium bau kopi. Masya Allah, ya kan? Ini Arabica Gayo, wah. Udah disiapin sama istrinya kopi, ya. Nah, udah ada rotinya, ya. Nah, pakaian sudah disetrikakan. Nah, ini enak, ya. Sepatu mana sepatu? Oh iya, sudah ada sepatunya. Nah, kunci motor sudah digantung yang rapi, barakallahu fikum. Nah, enaklah, ya, ngurusi rumah sudah ada istri yang ngurusi. Nah, itu kata beliau, ya. Atau ya tadi barakallahu fikum. Kalau yang nyantri, ya tadi, pas masih nyantri, ya itu tadi, masalah pakaiannya, sembarangan, barakallahu fikum. Nah, ya, setelah menikah, antum lihat itu ya, pakaian teman-teman kita, wis rapi-rapi itu, wangi-wangi, ya kan. Nah, udah digosokin sama istrinya soalnya. Barakallahu fikum. Nah, pas belum menikah, kusut-kusut, ya kan, lemes, lusuh, barakallahu fikum. Nah, kumbel-kumbel, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi dengan menikah, ada yang ngurusi itu. Wattakfili bihi bisyughli tabakhi wal kansi wal furushi wa tanzifil awani wa tahyiati asbabil aishi. Sudah ada yang menanggungnya, sudah ada penanggung jawabnya. Dari yang namanya masaknya Anda, enggak perlu lagi masak, ya kan? Nah, sebelum nikah ya tadi, ya, nah pagi-pagi udah siap, ya kan, masak nasi, antum kan, nah atau yang keluar cari sarapan, barakallahu fikum. Nah, kalau udah nikah sudah ada yang masakkan. Walkan sih yang bersih-bersih, mulai dari yang cuci pakaian kita, ya barakallahu fikum, gosokkan, nah, ya buku yang kita pelajari udah disiapkan. Wal furushi, kemudian masalah ya kamar, tempat tidur sudah diurusi. Kemudian membersihkan apa? Piring, gelas, cangkir, awani itu ya. Nah, beres sudah dilakukan oleh istri. Barakallahu fikum. Dan mempersiapkan segala sebab kehidupan kita. Itu benar-benar sangat melegakan. Barakallahu fikum. Nah, iya. Sangat menenangkan. Yang sebelumnya ya tadi kacau, barakallahu fikum. Nah, karakter cowok ya seperti itu, random ya. Nah, barakallahu fikum. Naroknya juga random, narok barangnya itu. Itulah kan masalah sebab kan gitu, kadang narok kitab sembarangan, narok pakaian sembarangan, ya kan? Dalam rapat-rapat ya itu juga yang kita bahas. Emang itu kelakuan cowok tuh gitu memang. Ya, nah. Manusia random. Ya, barakallahu fikum. Nah, naruh sembarangan emang itu kelakuan cowok itu, barakallahu fikum. Ya, kelakuan ikhwan itu. Ya, nah, bisa dikatakan manusia random ya. Karakternya laki-laki. Ya itu, butuh ada yang menyeimbangi, butuh ada yang menutupi poin tadi. Ya, nah, dengan adanya istri. Jadi kerandoman suaminya itu ditata sama istrinya. Naruh baju di sini dipindahin, naruh kadang sepatu di sini ditaruh di tempatnya, naruh kunci kadang sembarangan diletakkan, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Fa innal insan yata'adzaru alaihi aktsaru dzalika ma'al wahda, kata beliau. Karena seorang insan dia ya uzur untuk melakukan pekerjaan yang banyak tadi kalau dia sendirian. Ya, tayyib. Itu yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu multitasking. Ya, nah, dia dalam satu waktu bisa melakukan banyak pekerjaan. Bayangkan, masak, nyuci baju, sama nyapu. Bayangkan. Ya, nah, ini lagi masak gulai ini. Ya, taruh dulu, udah disiapin. Ya. Nah, masak gulai sembari menunggu gulai matang, dia sudah masukkan baju ke mesin cuci. ya kan? Nah, dikasih deterjen, diputer, set, 5 menit. Habis itu dia nyampu-nyampu. Ya kan? Dalam satu waktu itu, 3 kerjaan dia kerjakan. Antum lihat, pernah lihat nggak Umi Antum kayak gitu? Hah? Iya. Nah, perempuan itu, karakternya multitasking. Iya. Nah, dalam satu waktu, bisa banyak kerjaan yang dia lakukan. Tapi kalau laki-laki, dia fokus, memang karakternya laki-laki gitu. Satu pekerjaan aja itu saja, nggak bisa nyambi-nyambi itu. Iya, barakallahu fikum. Nah, kalau nyapu ya nyapu saja. Kalau lagi benerin genteng ya benerin genteng saja. Nggak bisa dia benerin genteng sampai satu ya kan, barakallahu fikum. Nah, atau sambil jemur ya pakaian, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, kalau sendirian repot. Walau takaffala bihi la ba'a aktsaru awqatihi. Andai kata semua pekerjaan tadi ditanggung oleh satu orang, dia akan menyia-nyiakan banyak waktunya, habis waktunya. Cuma untuk ngurusi rumah. Sebelum punya istri baru bisa jaga toko atau ke pasar atau ke kantor jam 10 siang. Semua udah beres baru berangkat. Iya. Sudah punya istri, 7:30 udah geng berangkat. Kenapa? Sudah ada yang ngurusi semua. Nah, barakallahu fikum. Menghemat waktu. Walam yatafarrag lil ilmi wal amal. Iya. Sehingga dia tidak bisa memfokuskan waktunya untuk ilmu dan amal saleh. Nah, barakallahu fikum. Iya. Nah, untuk belajar ya tadi banyak hal-hal yang menyibukkan dia. Nah, kalau sudah nikah ya tadi, ya tinggal berangkat saja. Berangkat, seng, ikut dares, barakallahu fikum ya. Nah, buku sudah disiapkan, pulang-pulang udah istri sudah masak, siapkan sarapan, barakallahu fikum, siap untuk dares berikutnya. Nah, tayyib. Menyenangkan ya kan, barakallahu fikum. Wal mar'atu saliha aunun ala dini bihadhi tariqa. Sehingga istri yang saliha akan sangat membantu suaminya ya dari jalan yang satu ini. Nah, jadi kepada para akhwat ya, nah, barakallahu fikum, jangan merasa barakallahu fikum percuma atau jangan merasa sia-sia dengan tindakan Anda yang iya, merapikan rumah, menyiapkan makannya suami, mencuci bajunya, menggosok, mempersiapkan buku-buku yang akan dia pelajari, macam-macam. Barakallahu fikum. Nah, itu diantara bentuk ta'awun al-birri wa taqwa. Barakallahu fikum. Nah, istri yang soleha, itu diantara kerjaan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Nah, idza id ikhtilafu hadhil asbab syawaghilun lil qalbi. Karena berbedanya sebab-sebab tadi punya efek untuk menyibukkan hati seseorang. Barakallahu fikum. Nah, artinya kalau dia masih melakukan itu sendirian akan banyak membuang waktu dia. Ya, yang harusnya bisa dia manfaatkan untuk ilmu, untuk amal, barakallahu fikum, akhirnya terbuang untuk kerjaan-kerjaan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf untuk as'ilah. Insyaallah kesempatan berikutnya ya kita coba akan menjawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.